kenapa kita tidak mensyukuri nikmat iman dan Islam. Jadi macam mana nak jaga iman, macam mana nak syukuri iman, macam mana nak syukuri Islam. Senang saja. Senang besok cakap lah, nak buat susah. Iaitu, untuk nak jaga iman dan nak jaga Islam, ialah dengan kita melaksanakan tuntutan kepada iman dan laksanakan tuntutan kepada Islam. Apa tuntutan iman? Tuntutan iman ini ia dirujuk kepada makna iman. Iman itu ialah keyakinan. Keyakinan mana? Keyakinan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Yakni Quran. Jadi, cara nak syukur iman ialah meningkatkan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Bukan kata keyakinan kita kata Quran dia tidak daripada Allah. Tak, maknanya isi kandungan Quran. Yakin dengan sepenuh-penuhnya apa yang Allah bagi tahu dalam Quran. Yakin sepenuh-penuhnya apa yang Allah Ta'ala perintah, larang, perintah, suruh dalam Quran. Tanpa kita menafsirkan berdasarkan kepada akal fikiran kita. Jadi ini, itu cara memenuhi ataupun mensyukuri nikmat iman. Manakala mensyukuri nikmat Islam, Islam maknanya patuh, tunduk. Maka mensyukuri nikmat Islam dengan erti kata tunduk dan patuh di atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dia. Dan laksanakanlah. Yang Nabi kata, untuk kamu jadi seabdi-abdi hamba ataupun sehamba-hamba Allah Taala, iaitu sempurnakanlah kefarduan kamu. Itu tajuk kita nak sembang hari ni. Punya payah nak masuk. Pusing sampai ke Sungai Besi, bawa patah balik. Jadi Allah, Nabi kata, sempurnakanlah, bukan laksanakan. Ada lain, ada lain. Laksana dengan sempurna lain. Nabi kata, sempurnakanlah oleh kamu kefarduan. Bukan buat. Buat tu semua orang buat. Tetapi sempurnakan. Bila kamu telah sempurnakan perintah fardu kamu, maka kamu akan menjadi sebaik-baik hamba Allah. Jadi apa makna sempurnakan ibadat fardu? Nah, dia belajar macam ni senang. Tanya, jawab. Tanya, jawab. Ya? Dia senang. Kalau kita cakap, tak tanya, tak faham juga. Atau cakap, tak jawab-jawab, lagi susah. Jadi maknanya, apa makna sempurnakan? Makna sempurnakan ibadat fardu ini ialah buat sebaik mungkin. Baik. Hari ini kita nak saya bawa satu hadis Nabi, dua hadis Nabi. Satunya dua-dua daripada Bukhari. Satunya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan satu lagi daripada Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar. Dua-dua daripada Bukhari. Bukhari yakni perawi hadis, bukan nasi Bukhari. Kita selalu dengar hadis ini. Selalulah. Nanti kalau saya baca hadis itu mesti bunyi, oh, maknanya biasa dengar. Hadis ini pertamanya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ah tafdulu min salatil fajr bi 25 darajah. Satu lagi daripada Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar. Nabi kata, salatul jama'ah tafdulu min salatil fajr bi 27 darajah. Solat berjamaah lebih baik daripada solat seorang diri dengan 25. Hadis pertama kata 25. Hadis kedua kata 27 darajah. Oh, dah biasa dengar. Apa yang kita faham tentang hadis ni? Oh, tak apa ingat. Ah, tadi oh, tengok dah hari ni. Dia tanya, apa faham? Oh, tak apa ingat. Ah, tu okey lah. Ataupun, saya faham tapi tak pandai terang. Jadi, kebanyakan daripada kita memahami hadis ni dengan kata 25 atau 27 tu maknanya pahala. Pahala kan? Jadi, sembahyang seorang dapat satu. Kan? Sembahyang jemaah dapat 27. Betul? 27 tolak 1, 26. 26 rugi satu waktu kalau kita sembahyang seorang, rugi 26 pahala. 10 waktu, 260. Rugi kan? Sebab itu, 10 hari baru 2,600. Sekali pergi umrah, boleh cover. Sebab itu balik umrah, tak jemaah juga. Balik haji, tak jemaah juga. Sebab apa? Sebab dah ada reserve. Kan solat di Masjid Haram tu satu waktu kan 100,000. Kita baru ketinggalan 2,610 hari. Ha, tu sebab kalau 8 hari dia buka. Ha, 40 waktu tu dah sekalian. Ha, berapa pahala banyak. Tu sebab balik umrah. Dia tak pergi jemaah. Sebab dia dah ada reserve. Agak-agak reserve nak habis, dia kebelak. Nampak tak? Ha, sebab itu di Mekah, dia akan pergi ke masjid sebelum bilal azan. Dia pergi dah. Bilal tak sampai, pergi dah. Balik Malaysia, bila dah balik habis sembahyang, dia tak sampai. Sebab apa? Sebab dia memahami benda itu berdasarkan pahala. Baik, itu tak salah. Tak salah. Cuma saya tertarik nak bawa hari ini, apa yang dibawa oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, ataupun dikenal juga sebagai Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kitab yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, iaitulah Fathul Bari. Ini disusun oleh Al-Imam Ibn Hajar ataupun Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dulu ada satu apa tu national player tak? Ingat tak zaman saya kecil tu? Nama dia Ramlan Asqalani. Ha. Ada lagi orang kali ya? Ha, ada lagi. Jadi, ada Ramlan Asqalani tu dulu saya ingat lagi. Dia grup-grup apa tu. Apa tu saya nak beli dia semua-semua tu. Jadi, tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Hajar kata, dia bukan pahala. Ha, tetapi, sebab itu memang saya apa tu melihat keterangan ini amat baik. Sebab dia kata, kalau pahala, Nabi tak guna kalimah darajah. Darajahnya bukan pahala. Pahala benda lain. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, ya. Jadi, darajah ini ialah orang Melayu pun bagi darajah lah. Okay. Cek dia sekolah dulu kan. Umat dah jadu satu, jadu dua kan. Zanin tahu satu, tahu dua. Dulu kita dajah satu, dajah dua. Itu bukan pahala tu. Dajah satu, dajah dua lebih besar daripada dajah satu. Dajah tiga lebih besar daripada dajah dua. Dajah empat lebih besar kepala daripada dajah tiga. Nampak? Jadi maknanya tingkat. Darajah tu tingkat. Sebab tu kalau sultan ke, agung ke, ataupun yang di pertuan negeri buat hari apa tu, hari keputeraan, dia akan menganugerahkan darjah kebesaran. Itu bukan pahala tu. Tuan-tuan ingat berdarjah tu pahala? Dah. Itu sebab penyamun pun dapat. Jadi tuan-tuan sekalian, nak sebut di sini, darjah itu kata Imam Asqalani bukan pahala. Tetapi ialah kemuliaan. Ha, itu sebab dia senaraikan 27 darjah kemuliaan yang dapat oleh orang yang solat berjamaah. 27. Maknanya kalau satu pingat tu letak satu, 27 pingat. Ha, penuh baju sebab tempek dahi. Tak sempat. Tapi saya yakinlah hari ni kita tak sempat nak sembuh ke 27 tu. Kita tengoklah. Kita ikutlah setakat sampai kat mana. Baik. Jadi saya, dia macam kita kan. Darjah ini membawa gelaran Datuk. Kan? Darjah ini bawa gelaran Datuk Seri. Darjah ini membawa gelaran Tan. Menjawab ini apa betul. Darjah ini membawa gelaran Datuk Seri. Ini darjah ini membawa gelaran Tiang Seri. Jadi dia ada kemuliaan yang dia dapat daripada pingat itu. Baik. Pingat yang pertama, ha, kita bagi nama pingat lah sebab kita panggil darjah kan biar kita mudah faham. Maknanya bukan 26 pahala yang macam kita faham tu. Dia lebih daripada itu dapat. Sebab tu kalau kita faham tiang ini, merangkak pun kita akan solat berjamaah. Cuma orang tanya, jemaah tu macam mana Ustaz? Kami laki bini kira jemaah tak? Rupanya sahabat dulu pun tanya dah soalan ni. Jadi sebelum tuan-tuan tanya, saya jawab dulu. Nabi ditanya macam mana kita semayang rumah kan? Umar jadi imam pada bini-bini isteri-isteri dia. Silap satu je saja. Lupa. Kami sulah nombor dua tu. Minta kat saya ikut. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi kata, solat seorang laki-laki dengan laki-laki lebih baik daripada solat seorang laki-laki. Maknanya, satu makmum, satu imam lebih baik daripada semayang seorang-seorang tanpa makmum. Solat satu laki-laki dengan dua laki-laki lebih baik daripada solat seorang laki-laki dan seorang laki-laki. Maknanya satu imam dua makmum lebih baik daripada satu imam satu makmum. Solat satu laki-laki dengan tiga laki-laki lebih baik daripada solat satu laki-laki dengan dua laki-laki. Maknanya satu imam tiga makmum lebih baik daripada satu imam dua makmum. Maknanya lebih banyak makmum, lebih besar pahala dia. Nampak tak? Jadi kalau kita semain rumah dengan bini kita saja, dengan kucing-kucing kambing kita semua, nah, kita niat makmum, imam-imam dia tak niat makmum. Baik. Jadi, pingat yang pertama, nama pingat itu ialah menyahut seruan azan. Pingat tu nama dia. Baik, tengok kelebihan, apa yang dimaksud, apa kelebihan yang dapat oleh orang jemaah. Yang disebut dia, dia akan dapat anugerah, darjah yang pertama, nama dia, darjah menyahut azan ataupun menjawab azan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar azan, azan, bang, lalu dia jawab sebagaimana yang Tok Bilal sebut, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, melainkan pada hayya al-salah dan hayya al-falah. Yang lain dia ikut balik. Selepas itu, berselawatlah kamu kepadaku. Nabi suruh selawat. Habis la ilaha illallah, kita kena sambut la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata selawatlah olehmu. Nabi kata, selepas kamu jawab azan, selawatlah kepadaku. Maknanya Nabi suruh. Nabi suruh kita selawat kat dia. Bukan dia kata, hendaklah kamu berselawat. Dah, dia tak sebut itu. Berselawatlah kamu kepadaku. Kan lain kan? Hendaklah kamu berselawat. Dengan selawatlah kamu kepadaku. Kan lain? Walaupun makna dia sama. Tapi gaya perintah tu lain. Yang pertama, selawatlah pada kamu. Umum saja. Tapi bila, hendaklah kamu selawat kepadaku, maka itu lebih berat arahan dia. Jadi lepas kita jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian Nabi kata diikuti dengan doa wasilah. Doa wasilah tu doa hak kita baca biasa itulah. Yang lepas azan tu kan. Ha, ya. Yang kadang-kadang saya ni kira cepat jugaklah baca doa tu. Ya. Azan habis la ilaha illallah kita pun doa. Kita cepat juga baca, tapi ada lagi orang cepat pada kita. Kita baru nak baca dia dah siap. Apa yang dia baca, Allah Allah lah jom. Nah, kita baru nak angkat ni. Imam Bilal baru la ilaha illallah. Kita baru nak angkat dia. Menunjukkan confirm dia tak baca. Nah, jadi apa dapat orang macam ni? Dia jawab azan. Dia selawat pada Nabi. Dia sambung dengan doa wasilah, nama doa itu. Maka Nabi kata, wajib ke atasnya mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ini bukan 26 kan tuan-tuan? Dapat syafaat ni bukan 26 pahala macam kita kegelik tadi ni. Nah, bukan. Lebih daripada itu. Ingat senang lah dapat syafaat ni. Hari kiamat besok, yang boleh bagi syafaat, pertama Nabi. Nabi tak ada limit. Berapa orang boleh nak syafaat, Allah izin kat dia. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dia boleh apa tu memberi syafaat kepada 70 orang sahaja. Ada baik. Itu darjah yang pertama. Jadi bukan 26 kan? Lebih daripada tu. Dapat syafaat ni. Baik. Kita tengok pula darjah yang kedua. Darjah yang kedua ini nama dia ialah darjah berjalan kaki ke masjid. Okey, kita nampak leceh apa ni kan? Darjah berjalan kaki pula. Baik, kita tengok apa kelebihan dia. Satu hari Nabi berkumpul dengan sahabat dia. Kumpul-kumpul. Kemudian Nabi kata, malam tadi aku telah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud kata, kami memahami bahawa Nabi berjumpa dengan itu di dalam mimpinya. Tak yang Nabi sebut, sahabat dah reti lah. Kan, sahabat cerdik macam Nabi. Nabi cerdik. Contohnya ada orang tanya dia, ya Rasulullah, apakah kamu beruban? Orang tanya Nabi. Nabi tak jawab, ya. Tak. Nabi jawab apa dia? Sesungguhnya surah Hud lah yang menyebabkan aku beruban. Okey, di mana cerdiknya jawapan Nabi ni? Di mana cerdik jawapan Nabi? Maknanya, satu soalan, Nabi boleh kemukakan dua jawapan sekaligus. Itu nama fatonah tu. Sifat wajib bagi Rasul kan, fatonah bijaksana dia. Sahabat tanya, hang beruban ke ya Rasulullah? Kalau Nabi jawab ya, dia cuma jawab satu soalan. Tapi bila Nabi kata, surah Hud lah yang menyebabkan aku beruban, dia telah menjawab dua soalan. Pertama, mengakui dia ada uban. Yang kedua, penyebab dia jadi uban. Kan cerdik kan? Satu soalan, Nabi jawab dua. Kita dua soalan, satu pun tak jawab. Nampak? Bengong kita. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Ya? Jadi nak sebut sini tuan-tuan sekalian. Ya? Nabi kata, malam tadi aku jumpa dengan Allah. Ibnu Mas'ud kata, kami dah mengetahui bahawa dalam mimpinya. Lalu Allah Ta'ala tanya aku. Dalam mimpi itu Allah Ta'ala tanya anak. Tanya, wahai Muhammad, hang tahu tak apa amalan yang menyebabkan bila kamu buat, malaikat akan bertelagah untuk menulis kebaikan kamu? Maknanya bila kita buat ni, malaikat bertelagah. Tapi bukan berkelahi lah. Tapi maknanya apa dia? Aku tulis. Haa, macam tu. Maknanya apa dia maknanya? Mulianya kita kan? Malaikat nak tulis ni, macam kita orang besar datang kan berbuk buat bank tu. Sebab apa? Sebab mulianya orang besar tu. Ada? Mana bodek apa mana? Jadi, macam tu lah. Bila kita buat amalan itu, maka malaikat berbuk, aku tulis. Maknanya mulianya kita pada pandangan malaikat. Nabi kata, aku tidak tahu. Tak tahu. Kemudian Allah ulang persoalan yang sama. Wahai Muhammad, han tahu tak apa amalan yang bila kamu buat, malaikat akan bertelaga untuk menulis amalan baik kamu itu? Kali kedua Nabi kata, aku tahu. Sebab Allah dah bagi tahu kat dia. Maka dia pun bagi tahu kepada sahabat-sahabat dia. Amalan yang pertama, iaitu mana-mana orang laki-laki yang pergi ke masjid untuk solat subuh. Untuk solat subuh sahaja. Kemudian dia tetap di dalam masjid atau di surau sehinggalah terbit matahari. Lebih kurang dalam sejam lepas subuh lah. Kan? Lepas solat subuh tu dia duduk situ. Syaratnya duduk baca Quran, zikir dan lena tak ini. Jadi, duk zikir, baca Quran, minta ampun semua, sampailah terbit matahari. Maka kalau ini kamu buat, Nabi kata, malaikat akan bertelengkah nak tulis amalan kamu. Maknanya mulianya orang laki-laki ni, sampai malaikat memuliakan dia kena dengan sebab, dia kekal di masjid tempat dia sembahyang subuh tadi, sehingga terbit matahari. Baik. Yang kedua, iaitulah dia berusaha menyempurnakan wudunya sekalipun dalam keadaan kesulitan. Sakit kan? Ataupun sejuk kan? Tapi sejuk yang tak melampau, dia boleh saja untuk buat benda lain, tayamum ke apa kan? Tapi dia tetap juga nak sempurnakan wuduk dengan air. Maka orang yang macam ini, Allah Ta'ala, Nabi kata, malaikat akan bertelingkah dengan dia, bertelingkah dalam mencatat amalan baik dia. Menunjukkan bahawa pentingnya amalan berwuduk ini. Bahkan orang yang mati dalam keadaan wuduk, maka dia dikategorikan sebagai mati syahid. Siapa yang mati dalam keadaan wuduk, maka dia mati syahid. Ya tuan-tuan, duduk bangunan tinggi-tinggi ni eloklah wuduk. Tuan-tuan sekalian. Ha, apa-apa ambil ayat wuduk, tuan-tuan sekalian. Ya. Orang perempuan susah sikit lah sebab dia macam-macam kat muka dia tu. Sekali ambil wuduk, ambil helai semua. Ya, dia punya foundation dia hilang, gincu dia habis, piling dia orang cabut semua. Jadi sebab tu dia tak pandai wuduk. Ya. Kadang-kadang malam nak lena, dia masuk bilik air kan. Cuci muka, bubur lah, cuci apa lagi kan. Muka cuci punya lama tapi tak ambil wuduk, tuan-tuan. Ya. Padahal muka dah basuh dah. Tambah lagi tangan, tambah dengan kepala sikit lagi, tambah dengan kaki, jadi wuduk. Tapi dah jadi. Dia cuci muka saja. Punya lama, tuan-tuan. Pening setan duduk dalam bilik air. Dia kata lama duduk dia. Kan? Aku tak ada lama macam ni. Jadi lalat dia keluar. Jadi patutnya kita ambil lah wuduk kan. Ha, ni salah faham kita. Tapi susahnya wuduk. Walaupun kita tengok susah nak cuci muka kan. Orang boleh bertahan kan. Tapi sukar nak ambil wuduk walaupun dia jauh lebih mudah daripada mencuci muka. Sebab apa? Iman. Ha, kadang-kadang dia masuk bilik air dah. Dia masuk kaki ya. Masuk muka, masuk kaki. Sebab takut mengigau. Ha, ya. Orang Melayu ni pelik-pelik, asal mengigau tak masuk kaki. Tak ambil wuduk, bukan tak masuk kaki. Tak percaya telah pun masuk kaki tengok. Mengigau semacam. Nah, cuba ambil wuduk. InsyaAllah, mengigau yang elok-elok. Kahwin dua lah, nampak. Jadi, tuan-tuan sekalian, ya? Ha, salah faham je lah, salah faham. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan orang salah faham. Ini pula. Dia pergi Mekah. Dia semayang. Bukan Masjid Nabawi lah. Masjid dekat itu. Dengar Pak Imam baca. Wadduha. Wallayli iza sajad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan itu kira'ah kan? Ha, tapi dia salah faham. Dia kata tak sangka. Ada orang kampung kita jadi imam. Dia kata orang kampung dia. Lepas semayang dia pergi jumpa Pak Imam. Dia kata, Imam, mikir kampung mana? Manalah Pak Imam tu tahu. Jadi salah faham. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga, nah, tapi, dia macam orang Melayu lah kan. Orang Melayu ni kontra semua dengan Islam ni, tuan-tuan. Nabi kata, hari Jumaat ni hari yang mulia. Pahala banyak, malaikat turun ke dunia. Orang Melayu kata, hari Jumaat, hantu keluar. Tengok cerita Melayu. Eh, hari ni repot, Jumaat. Bagus. Sebab apa? Sebab dia dah atas hantu keluar malam Jumaat. Eh dah tuan-tuan sudah. Lepas tu keluar pula tu. Pandai pula hantu tu. Keluar lepas 12 malam. Kenapa hantu tak keluar pukul 9 malam? Kenapa dia mesti keluar pukul 12? Sebab pukul 9 tu kita jadi hantu. Sebab tu dia takut kita. Bila kita dah tidur, baru dia keluar. Nampak? Jadi jangan faham. Hari Jumaat ialah hari yang cukup mulia. Malaikat turun. Pahala berganda. Tuan-tuan sekalian ya, bahkan orang yang mati pada siang dan malam Jumaat ada ganjaran yang terbaik yang khusus untuk mereka untuk mereka ini ya. Baik, tak apalah. Yang ketiga, amalan yang bila kita laksanakan ini menyebabkan malaikat bertelingkah, apa dia? Iaitulah berjalan kaki ke masjid. Ha, ini yang pingat tadi ni. Nampak tak? Maknanya apa dia? Orang yang berjalan kaki ke masjid berjamaah, maka dia akan dimuliakan oleh malaikat. Bila malaikat mulia, 26 pahala kata tuan, tak lebih pada 26. Bila malaikat mulia, bukan 26 lagi, lebih pada tu lagi dah. Jadi orang tanya, itu jalan kaki ustaz, weh, hak kita hak naik kenderaan yang macam mana? Ya, mana jalan kaki lah kita kan? Pada paling tidak pun naik mutu. Ada dua tafsiran. Ya. Pertama, yang ulama hadis yang mengatakan, yang memakai makna zahir hadis, dia tak ada takwil ke lain. Bila hadis kata berjalan kaki, jalan kaki lah, dia tak nak takwil, tak sikut lain lah. Maka tak termasuk berkenderaan, sebaliknya hanya berjalan kaki. Alamak, kita sudah hilang kan? Tapi ada sebahagian ulama lagi menyatakan, termasuk juga ianya ialah mereka yang menaiki kenderaan. Oh, lega sikit. Jadi macam mana ni ada dua ni. Satu kata jalan kaki saja. Satu kata ada kenderaan, macam inilah. Kalau sekiranya rumah kita dekat, jalanlah kaki. Ha. Kalau rumah kita jauh, yang kira-kira kalau kita jalan kaki, subuh, azan subuh kita tolak, zuhur baru sampai masjid, maka naiklah kenderaan. Jangan jalan kaki. Ha, lelah jadi semain jamak takdir pula dah. Jadi musafir tak sampai. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebut di sini, kalau rumah kita dekat kot larang masjid tu, makna jalan dalam kita berjalan tu dalam 2-3 minit sampai, tuan-tuan bakar, jalanlah kaki. Ya? Dan kalau tidak dengan sebab jauhnya itu, maka berkenderaan itu juga dianggap termasuk di dalam hadis ini. Baik, itu yang kedua. Ingat yang ketiga. Kadang-kadang nak 27 dengan senang. Tak sempat lah ni. Lain tahu kita nak sambung lagi. Kalau ingatlah, kalau tak ingat, sendiri mau ingatlah. Yang ketiga, pingat dia namanya ialah berada dalam keadaan menunggu waktu solat. Okey, azan kan? Kita duduk nak tunggu iqamat kan? Ni kita azan dah, walaupun tak azan sini, tapi dah azan dah. Ha, masjid mak lain dah azan dah, maknanya kita tunggu ni untuk nak iqamat. Baik. Nabi kata, di antara waktu-waktu tempat yang mustajab doa ialah antara azan dan iqamah. Tak mungkin kita ada azan di rumah kita. Kita ada azan rumah, takkan semayang rumah. Dah semayang seorang. Azan pakai mikrofon pula. Orang confused. Eh, ada surau baru lah taman ni pula. Jadi maknanya yang azan tadi di masjid saja. Dan kita pun nak tunggu iqamah di rumah. Adakah orang dia semayang di rumah, tapi dia tunggu kamat masjid? Nak rumah dia dengar lah. Kalau kamat tu pakai mikrofon dengar kan. Dia memang istiqomah kan. Ini maksudnya kau tunggu di masjid yo, bukan rumah kau. Baik. Jadi antara waktu itu ialah di antara dua, azan dan iqamah. Baik. Nak sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu, apa doa yang kami nak baca? Nabi kata, pohonlah kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Rabbana atina fi dunya hasanah. Itulah. Ini semua orang pakai doa ni. Kalau kita buat haji umrah, masa bila kita baca doa ni? Di antara rukun Yamani ke Hajarul Aswad kan? Daripada Hajarul Aswad sampai rukun Yamani itu, bacalah doa apa-apa pun tak apa. Tapi daripada rukun Yamani sampai ke penjuru Hajarul Aswad tu, di sana Nabi suruh membanyakkan Rabbana atina fi dunya hasanah itu. Jadi berapa orang yang boleh pergi umrah? Kalau boleh pergi pun bukan tiap hari boleh pergi. Maka waktu itu ada dalam waktu ketiga azan dan iqamah. Jadi rugi kalau kita tak solat Jumaat ni. Kita tunggu ni kan. Kita tunggu ni. Sebab belum iqamah lagi ni. Maknanya qamat itu ialah qamat yang dilaksanakan di tempat dia nak buat Jumaat. Di tempat dia nak buat sebab Jumaat. Macam kita kat sini. Tempat lain qamat pun tak apa. Kita belum lagi. Kita masih doa ada dalam waktu itu. Ini makna. Ha, ini kita berdoa. Doa lah tentang sekalian hati. Doa apa? Doa semua. Lembut hati bini kita ke? Mau doa. Jom, jalan. Dia tidur, lepas tu dia cedek, terus tulis. Jom. Yang macam Tok Wali tadi. Baik, tuan-tuan sekalian. Umar. Jadi, itu waktu yang ketiga. Yang keempat, iaitulah bila kamu pergi ke masjid untuk solat berjamaah, maka kamu akan mendapat kelebihan masuk dengan membaca doa masuk masjid. Kita selalu tak ambil berat benda ni. Selalu tak ambil berat kan? Sebab apa? Sebab kita anggap benda itu sunat. Kan? Padahal setiap masjid surah tu ada tulis besar kan? Sok doa. Kita pandang benda. Pandang benda tuan-tuan. Sebab apa? Sunat. Sebab apa sunat kita tak buat? Dulu kita mengaji kat sekolah rendah dulu. Masa umur 7 tahun. Pagi mengaji sekolah kebangsaan lah dulu ni kan. Petang dia panggil mengaji sekolah Arab. Walaupun cikgu semua Melayu semua. Pagi cikgu sekolah Arab. Ha, dulu sekolah petang lah. Kalau sekolah pagi masuk pukul 2, balik pukul 5. Kalau sekolah petang masuk pukul 8, balik pukul 11. Dia panggil sekolah Arab kat Kepulau ni. Jadi masa umur kita jasa tu, cikgu kata, murid-murid, hari ini kita belajar amalan-amalan sunat. Kata, kan? Murid-murid tahu dah apa itu amalan sunat. Kita kata, tak tahu cikgu. Cikgu kata, sunat itu ialah buat tak apa, tak buat tak apa. Betullah. Betullah dengan penerangan cikgu tadi ni kan? Betullah. Dia ni cerdik ya cikgu ni. Maknanya dia Nabi kata, kau bercakap orang, bercakap dengan orang berdasarkan akal mereka. Jadi budak dia satu takkan nak terang macam mahasiswa. Peninglah budak tu kan. Jadi dia sebut saja, sunatnya ialah buat tak apa, tak buat tak apa. Kena dah lah. Tapi kalau kita hanya belajar sunat je satu, betul tak ada belajar sampai sekarang? Sebab itulah kita tak buat sunat. Sebab tak buat tak apa, buat tak apa. Sebab dah buat dengan tak buat tak apa, biar tak buat. Nampak tak? Ini terdedik cikgu ni. Jadi sebab itu adanya hari guru. Untuk menghargakan jasa guru. Ada pula manalah tuan-tuan sekalian balak mana. Dia minta pula diadakan hari pensyarah. Kan ada suka bawa kan? Oh, saya ajak ke kawan, buat pula hari ustaz. Kalau semua orang nak ada hari, 365 hari setahun tu tak cukup. Hari-hari ada hari. Hari sekian hari bulan, hari pekerja memang. Itu hari pekerja CIB. Hari penoreh getah. Mungkin macam-macam. Hari pelacur kelas satu. Kan? Ada kemau sokak bodo 3 hari lepas. Layanlah suami macam melayan pelacur kelas satu. Tentu saya. Mana pula ni? Macam mana kau tahu pelacur kelas satu macam tu? tentu sekalian. Tak payahlah kau ambil contoh yang lah abang tu bakut. Aisyah kan ada contohnya. Sebab hari ni kita tengok hubungan satu lagi pelacur ni, dia layan tempat tidur aje. Isteri kita bukan tempat tidur, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan di meja makan, di ruang tamu, tuan-tuan sekalian basuh baju, spender suruh dalam kita semua. Jadi nak sebut tanya, jangan sebut contoh macam tu kan. Lagipun pekerjaan tu kan alam tu. Kan? Jadi, sedangkan hubungan suami isteri ni, Nabi cerita tuan-tuan, Nabi cerita. Cuma kita tak belajar. Tengok Nabi sebut. Saya tak nak. Kalau nak belajar, kita buat kelas lain. Tentang hadis-hadis Nabi yang bersangkutan dengan hubungan suami isteri. Boleh? Tuan-tuan buat khusus. Tapi syarat yang dah kahwin aja. Buat. Kita nak cerita A to Z. Nampak tak? Ini kita anggap pendidikan seks itu, ialah hak ngajar kat sekolah tu tak sesuai sangat bagi pendapat saya lah. Tapi kalau kita hak dah tak apa nak sekolah dah ni. Jadi boleh. Tengok, antara saya bagi contoh kan. Saya bagi contoh. Nabi sebut, jangan kamu makan berdua dan kamu kenyang seorang. Nabi bagi kiat lah. Nampak tak? Engkau makan berdua sama hidang. Betul kau makan, kau dah kenyang kau bangun begitu aja. Nabi tahu, jangan bangun selagi pasangan kamu tidak kenyang. Nampak tak? Itu kan pendidikan itu. Tapi Nabi dia bagi kiat lah. Sebab dia tahu orang-orang hak yang terlibat dengan perkara ini, orang dah reti kias. Itu sebab kalau budak-budak sekolah tak reti, makan apa itu? Saya nak cerita macam mana Aisyah boleh cerita sebiji-sebiji. Tapi dengan ikhlas kita nak belajar. Nak jadikan ia sebagai suatu perkara yang mendapat pahala. Ditiru pelacur kelas satu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masukilah. Wallahualam saya pun. Tuan-tuan tahu macam mana pelacur kelas satu layan pelanggan dia. Susah kan? Jadi kita nak suruh bini kita buat macam mana? Ayuh kita langgan dia pun. Dah nak tahu. Siang dia maklumkan. Khusus lain kali pula. Baik. Jadi buat tak apa, tak buat tak apa. Naik darjah 5, belajar benda yang sama juga. Murid-murid, hari ini kita belajar perkara sunat jadi mujurid sikit. Tahukah apakah itu amalan sunat? Kita tak kata dengan saya, cikgu. Apa dia? Sunat ialah buat tak apa, tak buat tak apa. Ada baca satu. Baik, cikgu kata jawapan itu betul. Tapi yang lebih betul, iaitu amalan sunat ialah tak buat tak apa. Sama dah kan? Kalau buat, Allah suka. Oh, daripada tak nak buat sebab tak apa, tak buat pun, kepada mula nak buat sebab nak suruh Allah suka. Naik universiti, ha, belajar universiti kan, siswa-siswi semua, hari ini topik yang kita akan perkatakan kan, persyarah ni cakap lain sekejap, tak serupa dengan jenis satu tadi ni. Iaitulah tentang perkara-perkara sunat. Okey, mana-mana siswa yang nak bagi pendapat tentang pendapat yang dia tahu tentang sunat. Saya tuan ataupun puan, sunat ialah buat tak apa, tak buat tak apa. Ni hak jenis belajar jenis satu, tak boleh belajar orang. Tu selesai. Seorang lagi dekat, saya buat sunat ialah tak buat tak apa, tapi buat Allah suka. Ni hak belajar jenis lima, tak belajar-belajar orang, maksud situ. Pencara kata dua-dua jawapan itu betul tapi kurang tepat. Lain pencara tu lain sikit. Jadi, mari untuk menjawab persoalan ini, mari kita rujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kedai lain sikit mesti kan. Nampak tak? Jadi, firman Allah Taala dalam hadis kursi, Allah berfirman, "Fataqarrabu ila Allahi bil nawafil," hampirkan dirimu kepadaku dengan amalan sunat. Okey. Peringkat awal tak buat sebab buat dengan buat sama je. Kemudian nak buat sebab nak suruh Allah suka. Peringkat ketiga, kita nak buat kerana kita nak dekat dengan Allah. Maka kita akan terdorong untuk melaksanakan apa tu amalan sunat. Jadi sebagai ringkasnya, apa kelebihan orang yang baca doa masuk dalam masjid? Nabi kata, syaitan akan mengatakan bahawa apa dia? Sesungguhnya dia telah memagarkan diri dia daripada hasutanku sepanjang hari ini. Syaitan cakap. Dia mencelakakan diri dia, Nabi kata. Dia kata, celaka aku ni. Dia mencelakakan diri dia. Dinaui aku, dia cakap. Sebab orang ini telah pun memagar diri dia dengan, dan memagar dirinya daripada hasutanku seputuk sepanjang hari ini. Jadi tiga pingat ini dah menggambarkan, dia bukan 26 pahala yang kita faham selama ini, tetapi ialah kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi berlipat kali ganda. InsyaAllah tanamkan azam untuk berusaha bersemayang bersolat berjemaah, kalau tak sempat di masjid pun dengan pasangan ataupun isteri-isteri kita. Yang baik daripada Allah, yang tidak kelemahan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia.